Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ayuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi kita berjumpa di pembelajaran kitab Al-Muhni fi Ta'limin Nahwi Syarhun Mujazun lil Qawaidin Nahwiyah. Pada kesempatan kali ini kita memasuki halaman 188. Masih membicarakan tentang pembahasan hal. Pada halaman ini kita masuk pembahasan tentang taqdimul hali ala sahibiha wa ta'khiruha anhu. Tentang mendahulukan hal ataupun mengakhirkan hal terhadap sahibul halnya. Jadi pembahasan kali ini tentang hal yang didahulukan ataupun hal yang diakhirkan dari sahibul halnya. Ya, kalau susunan umum sahibul hal baru setelah itu hal. Ya, tapi di sana ada kondisi kebalikannya, hal baru sahibul hal. Di sana ada yang wajib, di sana ada yang yajuz, ya yajib ada, yajuz ada, yang wajib ada, yang boleh juga ada. Dan itulah pembahasan nahwu ya. Kita harus jeli ketika mencermati mana perkara yang wajib dan mana perkara yang boleh. Mana yang wujuban, mana yang jawazan. Ya, jangan tertukar-tukar ya, kadang ada yang menganggap itu wajib padahal hukumnya hanya boleh. Ada yang menganggap itu boleh padahal hukumnya adalah wajib. Ya, maka harus pas, ya harus pas. Ya, kita lihat pembahasan kali ini. Taqdimul hali ala sahibiha wa ta'khiruha anhu. Tentang mendahulukan hal terhadap sahibul halnya ataupun mengakhirkannya. Awalan, yajuzu taqdimul hali ala sahibiha wa ta'khiruha. Yang pertama adalah sebuah kondisi di mana bolehnya mendahulukan hal terhadap sahibul halnya dan juga mengakhirkan hal terhadap sahibul halnya. Ya. Di sini diberikan contoh yang hukumnya boleh didahulukan, boleh diakhirkan. Ya, contohnya nahwu ja'a rakiban aliyun wa ja'a aliyun rakiban. Ali datang dalam keadaan naik kendaraan. Ya. Contoh pertama, halnya didahulukan, ja'a rakiban aliyun. Contoh kedua, halnya diakhirkan, ja'a aliyun rakiban. Yang semacam ini, ya, contoh yang seperti ini dan yang semacam dengan ini, hukumnya adalah boleh. Ya, boleh halnya di depan sahibul halnya atau halnya di belakang sahibul halnya. Ya, karena tidak terjadi kesamaran, ya kesamaran atau kerancuan di dalam memahami. Ya, ja'a rakiban aliyun, ya pasti rakiban jadi halnya itu. Ja'a aliyun rakiban. Yang semacamnya misalnya ya. Ja'a masyian aliyun gitu ya, atau ja'a aliyun masyian dan yang semacamnya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah sanian ya, atau asani yajibu taqdimul hali ala sahibiha. Tentang wajibnya mendahulukan hal. Ya, justru halnya itu harus didahulukan daripada sahibul halnya. Dan ini pembahasan ini, poin yang kedua adalah yang hukumnya wajib. Kapan saja itu? Maka diterangkan di sini ada dua poin. Ya, silakan diperhatikan dua poin ini. Alif idza kana sahibuha mahsuran. Apabila sahibul halnya itu dibatasi. Punya makna pembatasan. Nahwu contoh, ma ja'a masyian illa khalidun. Mana sahibul halnya? Sahibul halnya itu khalidun. Dia mahsuran. Dia dibatasi. Ya. Ma ja'a masyian, tidak ada yang datang dalam keadaan berjalan kaki illa khalidun, kecuali Khalid. Apa makna hasarnya, makna pembatasannya? Maknanya adalah yang datang dalam keadaan berjalan kaki itu hanya Khalid. Itulah hasar ya, ada makna hanya gitu. Dan cara mudahnya kalau hasar menggunakan nafi dan illa, caranya itu adalah hilangkan nafinya, hilangkan illanya, tambahkan makna hanya. Itulah sisi makna. Ya, dari sisi makna, dari sisi kandungan makna adalah caranya seperti itu. Tidak ada yang datang dalam keadaan berjalan kaki kecuali Khalid. Maknanya, yang datang dengan berjalan kaki atau yang datang dalam keadaan berjalan kaki itu hanya Khalid. Itu. Jadi silahkan dikiaskan, bisa dikiaskan ya. Kalau ada hasar dengan illa, dengan nafi dan illa, caranya hilangkan nafinya, hilangkan illanya, tambahkan hanya, itu maknanya. Contoh yang lain sangat banyak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maknanya adalah aku ciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepadaku. Itulah firman Allah. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang benar selain Allah. Maknanya apa? Sesembahan yang benar itu hanya Allah. Itulah hasar ya, hasar. Jadi ketika kembali ke sini, ketika sahibul halnya itu mahsuran, itu dibatasi, maka dia halnya itu harus didahulukan, karena tidak mungkin ya halnya diakhirkan, itu tidak mungkin karena nanti apa hasarnya itu adalah nanti kebalikannya, yaitu hasar terhadap halnya. Ya, kembali ke sini, kapan wajib didahulukan hal? Jawabannya yang pertama, apabila sahibul halnya itu mahsuran. Maja'a masyian illa khalidun ya. Maka masyiannya yang sebagai hal harus didahulukan. Ya, contoh yang lain misalnya apa? Ya. Ma'akala, misalnya. Ma'akala jalisan illa Muhammadun, misal. Tidak ada yang makan dalam keadaan duduk kecuali Muhammad. Hanya Muhammad yang duduk, lainnya berdiri semua. Misal ini sebagai contoh. Nah, itu poin pertama ya, sudah jelas. Kemudian poin kedua yang ba, idza kanatil halu laha sadrul kalam. Nahu kaifa ja'a Zaidun. Yang kedua, apabila halnya itu memiliki sadrul kalam, sebuah kata yang memiliki permulaan kalimat, dan yang dimaksud di sini ya isim istifham. Isim istifham, yang namanya isim istifham itu dia haknya adalah sadrul kalam, diletakkan di permulaan kalimat. Contohnya, kaifa ja'a Zaidun, bagaimana caranya Zaid itu datang? Halnya harus didahulukan. Kenapa? Karena berupa isim istifham. Kaifa itu adalah isim istifham fi mahalli nasbin halun. Ya, kaifa di sini isim istifham, dia pada posisi nasab karena sebagai hal. Hal berupa isim istifham wajib didahulukan. Tidak mungkin ja'a Zaidun kaifa. Ya, misal ya, Zaid datangnya bagaimana? Itu bahasa Indonesia mungkin bisa-bisa saja ya, tapi bahasa Arab enggak bisa. Dalam susunan bahasa Arab yang namanya isim istifham itu wajib ditempatkan di depan. Beda dengan bahasa kita kadang bebas ya. Istifhamnya di belakang. Ya, misalnya berapa umurmu, di balik umurmu berapa gitu. Itu bahasa kita mungkin ya, mungkin saja bahasa kita bisa seperti itu, tapi bahasa Arab tidak boleh. Ya, tidak boleh istifhamnya ditaruh di belakang. Umurmu berapa? Enggak boleh. Harus berapa umurmu? Ya, kam umruka misal gitu. Nah, diterangkan di sini tataqaddamu wujuban fi hadzal misali ala amiliha wa sahibiha. Ya, bahkan pada kasus yang ini halnya itu wajib didahulukan. Ya, wajib didahulukan dalam contoh ini baik didahulukan terhadap amilnya yaitu fiilnya ataupun sahibul halnya. Nah, sahibul halnya di sini adalah fa'il dari fiil tersebut yaitu lafaz zaitun. Ya, itulah dua poin ya, silakan difahami terlebih dahulu tentang wajibnya mendahulukan hal. Dan untuk latihan kali ini ya, anak tekankan hafalkan apa yang tadi sudah kita bacakan ya, anak kasih contoh ya yang harus dihafalkan poin 1 dan poin 2 ya, poin 1 dan poin 2 hafalkan. Taqdimul hali ala sahibiha wa ta'khiruha anhu. Al-awwalu yajuzu taqdimul hali ala sahibiha wa ta'khiruha. Nahu ja'a raqiban aliyun wa ja'a aliyun raqiban. Asani yajibu taqdimul hali ala sahibiha. Alif idha kana sahibuha mahsuran. Nahu ma ja'a masyian illa khalidun. Ba idha kanat ilhalu laha sadrul kalami. Nahu kaifa ja'a zaidun. Ya, itulah yang wajib dihafalkan ya. Untuk kali ini penekanannya adalah hafalkan, dengan hafal nanti akan faham, dengan faham nanti akan bisa mempraktekkan. Kita akan bisa mempraktekkan atau bisa menempatkan, merealisasikan baik dalam tulisan maupun dalam percakapan, insya Allah seperti itu. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan, kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.